Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Sunanus Shalah, sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Telah kita baca bahwasannya sunnah-sunnah dalam sholat ada dua macam, sunanu af'al wa sunanu aqwal. Sunnah-sunnah yang berupa gerakan dan sunnah-sunnah yang berupa ucapan. Kita lanjutkan pada sunnah-sunnah yang berikutnya. Wa ziyadatu ala qira'atil fatihah. Di antara sunnah-sunnah sholat yang berikutnya adalah az-ziyadah ala qiraatil fatihah. Bacaan tambahan setelah membaca surat al-fatihah. ذهب بعض العلماء أن هذه سنة. Sebagian para ulama berpendapat bacaan ayat atau surat setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang disyariatkannya membaca surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah. Pada dua rakaat yang pertama, baik dalam sholat-sholat jahr, maghrib, isya dan subuh, atau dalam sholat-sholat sirriyah yang bacaan dibaca secara sir seperti zuhur dan asar. Para ulama tidak berselisih tentang disyariatkannya membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama. Nah, kemudian para ulama berselisih tentang hukumnya. Apakah wajib ataukah sunnah? Sebagian para ulama berpendapat sunnah, sebagaimana yang dipilih dalam kitab ini, bahwa membaca tambahan bacaan setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Sebagian para ulama yang lain merinci tentang hukum bacaan atau surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah. Dengan rincian, adapun ayat atau surat yang dibaca setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama, maka itu hukumnya adalah wajib. Dan yang berpendapat wajib ini seperti sahabat Umar, kemudian anaknya Abdullah bin Umar, dan yang lainnya, dan dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala tentang wajibnya membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama, baik dalam sholat-sholat jahriyah yang dikeraskan bacaan padanya atau dalam sholat-sholat sirriyah yang dilirihkan bacaan padanya. Adapun pada rokaat ketiga atau rokaat keempat, maka membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah pada rokaat ketiga atau keempat hukumnya adalah sunnah, walaisa biwajib, dan bukan wajib. Dalil yang menunjukkan wajibnya membaca surat atau ayat pada dua rakaat pertama setelah Al-Fatihah adalah hadis "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan terus menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, yaitu tidak didapati riwayat atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau tidak membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua, melainkan beliau yudawim alaih, terus menerus melakukannya. La siyama fil jahriyah, terutama di sholat-sholat yang jahr, beliau terus menerus melakukannya. Dan terus-menerusnya beliau melakukan hal tersebut, ya, dijadikan sandaran oleh sebagian para ulama sebagai wajibnya, ya, atau sandaran yang menunjukkan wajibnya membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukannya dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah. Demikian pula dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal asri fil ulayain bi fatihatil kitabi wa surah wa fil ukhrayain bi fatihatil kitab. Perhatikan, kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam salat duhur dan salat asar pada dua rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat. Sedangkan pada dua rakaat yang terakhir beliau membaca Al-Fatihah. Sedangkan pada dua rakaat terakhir yaqra'u bi fatihatil kitab, beliau hanya membaca Al-Fatihah. Nah, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kana. Nah, selalu di dalam sholat duhur dan asar pada dua rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Dan ini diketahui dari gerakan lihyah beliau atau jenggot beliau alaihi salatu wassalam. Adapun dalam surat Jahriyah la yushkil, adapun dalam sholat jahriyah jelas tidak terdapat muskilah bahwasanya beliau selalu membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Hadis-hadis di atas dan terus menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut menunjukkan kalau itu adalah wajib. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Adapun dalil bahwa bacaan surat atau ayat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat hukumnya adalah sunnah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fi raq'atain al-ulayain fi kulli raq'atin qadra 30 ayah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pada salat duhur di dua rakaat pertama atau pada dua rakaat pertama beliau membaca kurang lebih 30 ayat. Yaitu membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat, ya, kurang lebih 30 ayat. Wa fil ukhriyain qadra 15 ayat. Adapun pada dua rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat, beliau membaca sekitar 15 ayat. Aw qala nisfu dzalik, atau perawi berkata setengahnya dari rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa fil asri, dan dalam salat asar, fi raka'ataini al-ulayain, pada dua rakaat pertama, fi kulli raka'atin qadra 15 ayat, pada setiap rakaatnya beliau membaca 15 ayat. Kurang lebih 15 ayat pada dua rakaat pertama salat asar. Wa fil ukhriyain qadra nisfu dzalik, dan di dua rakaat terakhir dalam salat asar beliau membaca setengahnya dari 15 ayat tadi. Berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, para ulama berpendapat sunnahnya juga membaca ayat atau surat pada dua rakaat terakhir dari salat duhur dan salat asar. Nah, wa hadha huwa tafsil, dan ini rinciannya, yaitu jika dua rakaat pertama maka hukumnya adalah wajib, sedangkan pada dua rakaat terakhir maka hukumnya adalah sunnah. Nah, wallahu alam, dan ini yang lebih mendekati kepada kebenaran. Karena dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, tentang wajibnya membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama. Taib. Wal masalah khilafiyah, masalah khilafiyah, ya, yang berpendapat sunnah, ya, mereka ada aqwal ulama, ucapan para ulama tentang hal tersebut. Nah, demikian pula yang berpendapat wajib. Padanya terdapat ucapan para ulama. Baik, kita lanjut. Atau mungkin na'am sebagai tambahan faedah, ya. Sebagai tambahan faedah tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau surat-surat atau ayat-ayat yang beliau baca setelah surat Al-Fatihah. Bacaan yang dibaca setelah Al-Fatihah hukum asalnya adalah boleh surat apa saja dan ayat apa saja. Al-amru fi hadza wasi', urusannya luas, ya. Mau surat ini, mau surat itu, ya, sesuai dengan kemampuan hafalannya. Apa yang dia mau, boleh. dari ayat atau surat dalam Al-Quran. Dan yang sunnah dalam bacaan setelah Al-Fatihah, dalam sholat-sholat lima waktu, adalah surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ma minal mufassal surah saghira aw kabira illa waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'umun nas biha fil maktubah. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, tidak ada surat dari surat-surat mufassal, baik surat yang pendek atau surat yang panjang dari surat-surat mufassal, kecuali aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia dengan membaca surat-surat tersebut pada sholat-sholat wajib. Jadi kata Abdullah bin Amr, ya, tidaklah surat-surat mufassal, ya, yang ada dalam Al-Quran kecuali telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat beliau ketika mengimami salat wajib. Al hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Ini menunjukkan beliau na'am dalam salat-salat wajibnya, salat lima waktu, ya, seringnya beliau membaca surat-surat mufassal. Dalil yang lain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berbunyi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal wa yaqra'u fil 'isha bi wasatil mufassal wa yaqra'u fis subhi bi tulil mufassal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam salat maghrib membaca surat-surat mufassal yang pendek, qisarul mufassal, surat-surat mufassal yang pendek. Dan dalam salat isya beliau membaca surat-surat mufassal yang wasat, yang sedang. Dan pada sholat subuh beliau membaca tulul mufassal, surat-surat mufassal yang panjang. Kemudian apa saja surat-surat mufassal? Surat mufassal atau surat-surat mufassal itu dimulai dari surat Qaf. Dimulai dari surat Qaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, dari surat Qaf sampai akhir Al-Qur'an itu namanya surat-surat mufassal. Nah, kenapa dikatakan surat-surat mufassal? Summiya mufassalan likasratil fasli bil basmalah. Dikatakan surat-surat mufassal karena banyaknya fasal, banyaknya pembatas ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu seringnya kembali lagi bismillahirrahmanirrahim, baca surat lagi, enggak lama lagi bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Seringnya membaca bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri yang di pasang di setiap awal surat sebagai apa? Sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya, antara surat yang sebelumnya dengan surat yang setelahnya. Jadi karena banyaknya tadi pemisah fasal, pemisah dengan bismillahirrahmanirrahim, sehingga dikatakan surat-surat mufassal. Itu surat-surat dari surah Qaf sampai akhir Al-Quran. Dan surat-surat mufassal terbagi menjadi tiga. Sebagaimana dalam hadis tadi Abu Hurairah ya, dalam surat Maghrib beliau membaca Kisarul Mufassal. Dalam surat Isya beliau membaca Wasatul Mufassal. Dalam surat Subuh beliau membaca Tulul Mufassal. Sehingga surat-surat mufassal terbagi menjadi tiga. Surat-surat mufassal yang pendek, surat-surat mufassal yang sedang-sedang, pertengahan, dan surat-surat mufassal yang panjang. Adapun surat-surat mufassal yang panjang itu dimulai dari surah Qaf sampai surat Amma Yatasa'alun. Itu sampai Juz Amma, sampai awal surat Juz Amma, surat Amma Yatasa'alun, surat An-Naba. Dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Ini namanya surat-surat Tulul Mufassal, surat-surat mufassal yang panjang. Kemudian adapun surat-surat Wasatul Mufassal, surat-surat mufassal yang sedang atau pertengahan, itu dari surah An-Naba sampai Ad-Duha. Dari surah An-Naba sampai surah Ad-Duha. Ini surat-surat Wasatul Mufassal, surat-surat mufassal yang sedang. Kemudian Kisarul Mufassal, surat-surat yang mufassal yang pendek. Surat-surat mufassal yang pendek itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dari surat Ad-Duha sampai An-Nas itu namanya Kisarul Mufassal, surat-surat mufassal yang pendek. Baik, bisa dilihat rincian ini dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat Maghrib beliau membaca mufassal yang pendek. Dalam salat Isya beliau membaca mufassal yang pertengahan, dan dalam salat Subuh beliau membaca mufassal yang panjang. Rincinya tadi. Mufassal yang panjang dari Qaf sampai An-Naba. Kemudian mufassal yang pertengahan dari An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian mufassal yang pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kemudian faedah tambahan berikutnya tentang hadis-hadis yang meriwayatkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surah Al-Fatihah. Yaitu surat apa saja yang beliau baca. Kita mulai dari surah dari salat maghrib. Dalam salat maghrib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Qisarul Mufassal. Surat-surat mufassal yang pendek. Sehingga salatnya na'am tidak panjang ya dalam sholat maghrib. Dan ini yang sering atau yang terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam salat maghrib, membaca surah mufassal yang pendek. Dan surat mufassal yang pendek adalah dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Bagaimana menjelaskan tadi. Dan boleh kadang-kadang di dalam salat maghrib membaca ayat yang panjang. Sesekali ya. Bukan menjadi kebiasaan, tetapi sesekali boleh. Naam, dalam sholat maghrib ya, membaca surat yang panjang. Sebagaimana yang datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat atau sahabiyah Ummul Fadl radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, yaitu Ummul Fadl radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib wal mursalati urfa. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib beliau membaca surat wal mursalati urfa. Surat Al-Mursalat. Ini kadang-kadang beliau membaca dengan surat yang panjang. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u at-tura fil maghrib. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surat At-Tur dalam salat maghrib. Surat At-Tur, surat yang panjang. Ya, lumayan. Dua hadis di atas menunjukkan bolehnya kadang-kadang membaca surat yang panjang dalam surat dalam salat maghrib. Nah, kadang-kadang. Adapun yang seringnya adalah hendaknya surat-surat mufassal yang qisar, yang pendek, dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, kita tambah satu lagi, yang terakhir. Bacaan dalam sholat isya. Bacaan dalam sholat isya. Adapun dalam sholat isya, beliau membaca wasatul mufassal, surat-surat mufassal yang pertengahan. Dan tadi sudah kita jelaskan. Nah, bahwasanya surat-surat mufassal yang pertengahan adalah dari An-Naba sampai Ad-Duha. Juga diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya bisyamsi wa duhaha wa ashbahaha minaswar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam salat isya membaca wasyamsi wa duhaha dan surat-surat yang semisalnya, ya, itu yang panjangnya mirip-mirip dengan wasyamsi wa duhaha. Nah, hadis sahih riwayat An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalil yang lain tentang bacaan beliau dalam sholat isya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya bittini wazzaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam salat isya membaca At-Tini waz-Zaitun, membaca surat At-Tin, dan tidaklah aku mendengar seorang pun yang bacaannya lebih indah daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang bacaannya lebih merdu, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Taib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk membaca surat-surat yang panjang dalam sholat isya. Nah, ya, beliau melarang para sahabatnya membaca surat-surat yang panjang dalam sholat isya. Ya. Nah, sebagaimana ini ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu ketika pernah sahabat Mu'ad bin Jabal sholat berjamaah isya bersama Rasulullah SAW. Ya. Setelah sholat isya bersama Rasulullah SAW, beliau pulang ke kampungnya dan menjadi imam di kampungnya. Imam sholat isya, berarti beliau sholat berapa kali? Dua kali. Dan ini boleh, ya, walaupun sudah sholat isya, sholat lagi boleh. Jadi ini Mu'ad bin Jabal sudah sholat isya bersama Rasulullah SAW, kemudian datang ke kaumnya, ke kampungnya, sholat isya lagi jadi imam. Jadi sholat isya yang pertama bersama Nabi itu yang wajib, sedangkan sholat isya yang di kampungnya jadi imam ini yang sunnah. Ketika beliau menjadi imam di kampungnya dalam sholat isya, maka beliau sholat dengan membaca surat-surat yang panjang. Nah, apa yang dibaca setelah Al-Fatihah? Yang beliau baca adalah surat Al-Baqarah. panjang ya. Bisa pegel kaki. Kemudian ada seorang yang dia naam berat baginya untuk sholat panjang seperti ini, membaca surat Al-Baqarah, sehingga dia batalkan sholatnya bersama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian sholat sendirian. Dibatalkan sholat berjamaahnya, kemudian sholat sendirian. Setelah itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau sebelumnya ya, sebelumnya orang ini di naam dikatakan oleh sebagian sahabat yang lain, ana fakta ya fulan, apakah engkau munafik wahai fulan? Nah, membatalkan sholat berjamaah kemudian sholat sendirian, apakah engkau munafik? Ya. Kata orang ini, la, tidak, aku bukan munafik, wallah demi Allah, wala atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ukhbirannahu, sungguh aku akan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku akan kabarkan peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ashab nawadih. Na'malu bin nahar, ya. Wa inna Mu'adan shalla ma'aka al-isha, tsumma ata faftataha surah al-Baqarah." Naam. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah para petani, ya, yang di siang hari itu mengairi ladang, ya, tanaman. Kami bekerja di siang hari, ya, lelah, capek di siang hari kerja, di panas, di bawah terik matahari lagi. Ya. Dan sesungguhnya Mu'ad bin Jabal, kata beliau, sholat bersama kami, sholat isya, dan beliau membaca surat Al-Baqarah. Yang menjadikan kami berat, ya, karena seharian kami sudah kerja yang melelahkan, meletihkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu taala anhu, "Ya Mu'ad, afattanun anta?" Wahai Mu'ad, apakah engkau fattan wahai Mu'ad? Ya. Nah, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Dan ini bolehnya, dalil bolehnya na'am marah pada tempatnya. Ya, marah pada tempatnya. Beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, afatanun ant? Wahai Mu'ad, apakah engkau fattan?" Nah. "Iqra bisyamsi wa duhaha, wal laili idza yaghsha, wasabbih isma rabbikal a'la." Bacalah surat wasyamsi wa duhaha, wal laili idza yaghsha, atau surat sabbih isma rabbikal a'la. Nah. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca surat-surat yang seperti ini. Nah, dalam salat Isya jangan baca surat Al-Baqarah yang panjang-panjang yang akan memberatkan jamaah. Karena biasanya jamaah kaum muslimin mereka adalah na'am yang bekerja di siang harinya, lelah letih telah bekerja di siang hari. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini dalil na'am bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memperpanjang bacaan dalam sholat isya. Maka pilihlah surat-surat yang pendek. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.